والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadith, masih Kitabul Adzan bab yang ke-106. Yang berbunyi sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu yaqra'u fil ukhrayaini bi fatihatil kitab. Yaqra'u fil ukhrayaini bi fatihatil kitab. Bacaan pada dua rakaat terakhir cukup dengan Al-Qur'an, Al-Fatihah saja. Ya. Membaca dua rakaat terakhir, maksudnya ini salat yang lebih dari dua rakaat. Untuk salat yang lebih dari dua rakaat, kelebihan dari dua rakaat yang pada dua rakaat pertama itu bacaannya Al-Fatihah bersama surat yang lain. Terkadang satu surat penuh, terkadang awal surat saja, terkadang pertengahan, terkadang ujung surat, terkadang digabungkan. Terkadang dia baca sebagian, kemudian di rakaat yang kedua dibaca satu surat penuh. Ini yang telah kita pelajari. Nah, sekarang kelebihan dari dua rakaat seperti salat maghrib, salat zuhur, asar, isya, apa yang dilakukan? Seperti yang diingatkan, yang diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa cukup dengan membaca Al-Fatihah saja, bukan Al-Fatihah saja ya. Ya, Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar, bukan. Maksudnya surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Ini hukum asalnya. Ya, hukum asalnya dua rakaat pertama Al-Fatihah bersama surat yang lain. Kemudian kelebihan dari dua rakaat, baik satu atau dua rakaat kelebihannya, maka cukup dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 776. الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى بركاته حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام أن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أبو عبد الله أبو قتادة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. Ya. Ini tuntunan yang luar biasa diceritakan oleh sahabat Nabi SAW. Memang para sahabat itu semuanya didatangkan oleh Allah. Ya. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi penyambung syariat Nabi. Ya. Nabi mungkin tidak bercerita atau tidak langsung menyampaikan kepada mereka tuntunan yang seperti ini, tapi para sahabat sudah menangkap. Para sahabat memang dipilih oleh Allah untuk merekam apa yang diperbuat oleh Nabi agar agama ini terus sampai ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya. Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an di sini bercerita, kana yaqra'u fi dhuhri fil ulayaini bi ummil kitabi wa surataini, adalah Nabi SAW membaca pada salat zuhur berapa rakaat? 4. Pada salat zuhur membaca pada 2 rakaat pertama bi ummil kitab. Ummul kitab Al-Fatihah. Ya. Nama lain dari Al-Fatihah. Kemudian wasuratain, dan membaca 2 surat. Maksudnya pada setiap rakaatnya. Pada setiap rakaatnya. Rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian 1 surat. Rakaat kedua Al-Fatihah, 1 surat yang lain. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW juga membaca surat utuh dari awal sampai akhir. Ya. Dari awal sampai akhir. Kemudian wa fir raq'atainil ukhrayaini, kata Abu Qatadah, pada 2 rakaat yang terakhir bi ummil kitab, dia hanya membaca ummul kitab Al-Fatihah. Tidak membaca surat yang lain. Selesai permasalahan apa yang dibaca pada 2 rakaat pertama dan apa yang dibaca pada 2 rakaat yang terakhir. Kemudian pembahasan yang lain, dan ini sudah kita pelajari, wa yusmi'unal ayata, dan beliau memperdengarkan ayat-ayat kepada kami. Kan salat zuhur jahar sir, ya. Kita hanya mengambil perhatian saja. Salat zuhur sir asalnya tidak diperdengarkan, tetapi kami tahu apa yang dibaca oleh Nabi, ukuran bacaan Nabi pun dengan terkadang dia memperdengarkan satu ayat. Mereka juga hafiz, ya, mereka sebagian mereka banyak yang ada yang hafal ayat-ayat ini, surat-surat yang dibaca oleh Nabi. Maka terkadang satu ayat diperdengarkan. Maksudnya bukan jahar sekali, ya, tapi terdengar oleh orang yang di belakang. Ya. Misalnya carolah membaca surat Asy-Syams tadi. Ya, di rakaat yang pertama. Ya, pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua imam kita membaca surat Asy-Syams. Tidak terdengar apa-apa di awalnya, tapi tiba-tiba dia membaca, misalnya, ya, qad aflaha, terdengar, ya, qad aflaha man zakkaha, terdengar dari belakang, ya. Kemudian hilang lagi, tidak terdengar apa-apa. Jadi para sahabat memprediksi apa yang dibaca dengan ayat yang diperdengarkan oleh Nabi SAW. Ini yang dimaksud oleh Abu Qatadah, wa yusmi'unal ayah, dia memperdengarkan satu ayat. Ya, satu ayat. Ini diantara apa yang diperbuat oleh Nabi sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Di sini adalah Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala. Jadi nanti kalau memang terdengar oleh kita bacaan imam dalam sholat sir, tidak ada masalah. Satu ayat, dua ayat. Kemudian tuntunan yang kedua di sini, yang ketiga yang akan kita baca, wa yutawwilu fi raq'atil ula ma la yutawwil fi raq'atil tsaniyah. Ini panjangnya atau ukuran bacaan di rakaat yang pertama dengan yang kedua berbeda. Rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua agak pendek dari rakaat yang pertama, dan ini sudah kita pelajari. Ya. Tetapi di sini tetap disebutkan oleh Imam Bukhari, dan kita harus tahu bahwa Imam Bukhari biasanya dia membawakan potongan hadis untuk perkara yang dia tetapkan. Yuqatti'ul ahadis. Ini kebiasaan Imam Bukhari. Memotong-motong hadis, dia hanya menyebutkan apa yang berhubungan dengan pembahasan yang dia bawa. Tetapi di sini dia juga bawakan permasalahan-permasalahan yang lain. Ya. Ini di luar kebiasaannya. Di sini disebutkannya juga tentang tuntunan memanjangkan bacaan pada rakaat pertama, kemudian memendekkan dari yang pertama pada rakaat yang kedua. Ini tuntunannya. Tuntunannya ini bukan berarti wajib, tidak boleh sama sekali bacaan di rakaat yang pertama pendek lebih pendek daripada rakaat yang kedua. Bukan sebuah pelanggaran, tetapi keutamaannya adalah memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama dan lebih pendek bacaan pada rakaat yang kedua. Kemudian wa hakadha fil asri, tadi beliau bercerita tentang salat zuhur, ya. Kemudian beliau mengatakan begitu juga yang diperbuat oleh Nabi pada salat asar, ya. Maksudnya apa? Membaca pada dua rakaat pertama dengan al-fatihah dan dua surat. Pada dua rakaat yang kedua, yang terakhir, dia tidak membaca kecuali surat al-fatihah saja. Dan dia memanjangkan, dia terkadang dalam di surat asar ini memperdengarkan ayat-ayat yang dibaca dari surat yang dia baca. Kemudian dia memanjangkan rakaat yang pertama dari yang kedua. Ini tuntunan umumnya. Sebagaimana yang dijelaskan dengan detail pada surat zuhur, begitu juga pada surat asar Nabi melakukan yang sama. Wa hakadha fis subhi. Kira-kira apa yang dimaksud? Dan begitu juga pada salat subuh. Apa yang dimaksud begitu juganya? Wajhus syabahnya, panjangnya rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Apakah diperdengarkan baca satu ayat yang satu-satu ayat saja? Tidak, karena salat subuh jahar. Jadi yang dimaksud dengan wahakadha, begitu pula maksudnya panjang rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Itu saja. Sementara asar dengan zuhur hampir sama, karena memang dia salat kedua-duanya salat sir, kedua-duanya empat rakaat, maka tuntunannya sama. Sementara salat subuh ini karena dia jahar dan dia hanya dua rakaat, maka yang dimaksud dengan persamaannya adalah pada panjangnya rakaat pertama daripada rakaat yang kedua, sebagaimana yang telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Itulah satu-satunya hadis pada bab yang ke-106 ini, dan pembahasan kita adalah bila mana salat itu memiliki lebih dari dua rakaat, maka untuk rakaat setelah dua rakaat tersebut cukup dengan membaca surat Al-Fatihah saja. Ya. Rakaat terakhir pada surat salat Maghrib, yaitu yang ketiga, dua rakaat terakhir salat Isya yang kena juga sir, kemudian dua rakaat terakhir salat zuhur dan asar, itulah kesimpulannya. Ya, kemudian tambahan-tambahan tadi yang memang sudah kita pelajari pada bab-bab sebelum ini. Bab setelahnya 107. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babu man khafat al-qira'ata fi adh-dhuhri wal 'asri. Bab orang yang melakukan khafat. Khafata atau khafata maksudnya mensirkan atau membaca, bukan sir ya, membaca lirih, itu agak sedikit diperdengarkan, ya. Dia bukan sir dan juga bukan jahar, ya, bukan jahar dan bukan sir, dia antara jahar dengan sir. Seperti yang diceritakan oleh Abu Qatadah tadi, terkadang Nabi memperdengarkan kami. Ya, bukan menjaharkan tapi memperdengarkan. Terkadang tanpa dijahar, dikuatkan pun suara terdengar oleh orang. Bahkan dalam bacaan kita yang sir saja, bacaan zikir-zikir itu terdengar oleh orang di samping kita. Benar atau tidak? Terkadang subhana rabbiyal azim atau rabbighfirli warhamni, terdengar oleh orang sampai kita. Ada orang yang memang maunya bacaannya terdengar oleh orang, padahal asalnya kan bacaan sendiri, ya, rasanya rasa sendiri. Tapi ada orang yang baru bisa merasakan ketika dia sedikit mengeluarkan suaranya. Ini boleh asal saja tidak mengganggu yang di samping kita, kanan ataupun kiri, ya. Boleh, karena memang dia meraba-raba, ya. Baca ini semuanya harus dirasa, ya. Terkadang orang dengan hanya baca sir saja dia tidak bisa masuk. Bagaimana bisa dia memasukkan makna dari ucapan tadi subhana rabbiyal azim? Dia baru mulai merasa bahwa dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah maha suci, Rabbku yang maha besar, ketika terdengar suara lirihnya subhana. terdengar. Ya. Ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari yang dengan ungkapan khafata, yaitu antara jahar dengan sir. Ya. Apa hukumnya? Orang yang melakukan mukhafatah dalam bacaan di salat zuhur dan asar yang mana bacaannya sir, boleh tidak? Nah, ini yang akan dijawab oleh hadis di bawah ini. 777 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Jarir anil A'mash an Umarah ibn Umair an Abi Ma'mar qultu li Khabbab Khabbab ibn al-Arad, ya, sahabat Nabi SAW, dan dia dari kalangan Buddha. Ya. Saya bertanya, kata Abu Ma'mar kepada Khabbab radhiyallahu ta'ala an, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashr? Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat zuhur dan asar, maksudnya membaca selain dari Al-Fatihah? Qala na'am. Kata Khabbab, iya. Qulna, kami bertanya, kata Abu Ma'mar, min aina alimtum? Dari mana kalian tahu bahwa Nabi membaca? Qala bittirabi lihyatihi. Bittirabi lihyatihi. Kata Khabbab, dari gerakan atau goyangan jenggotnya. Jadi jenggotnya bergoyang. Ya, jenggotnya bergoyang. Tetapi saya tidak tahu, tidak terlalu memahami bagaimana Imam Bukhari menyimpulkan dari ungkapan Khabbab ini, Ibn al-Arad, dari gerakan, dari goyangan jenggot Nabi SAW yang terlihat dari belakang, bacaan jadi lirih. Karena lirih itu biasanya ada suara. Ya, ada suara. Sedangkan gerakan jenggot ini, tanpa suara pun dia berkena ketika rahang ini, rahang bawah ini bergerak, jenggot pasti bergerak. Ya. Bergerak. Walau dengan bacaan, ya, bisa jadi ya. Bisa jadi ke sana, karena terkadang sir itu hanya lidah saja yang bergerak. Sir itu hanya lidah saja yang bergerak. Tapi kalau sudah agak dikeraskan sedikit, diangkat lagi, rahang ini akan semakin ada gerakan yang lebih dari hanya sekedar gerakan lidah dan bibir. Ya, karena memang makhraj huruf dalam bahasa Arab ini ada berapa? Ula, guru tajwid. Yang berkenaan dengan depan ini, kalau belakang tidak ada gerakannya, kalau yang tenggorokan tidak ada gerakan apa-apa. Dia keluar dari tenggorokan. Ha. Bisa jadi ada gerakan, tapi dia di sini bunyinya. Kemudian asyafatain, dua bibir, fa, ba, mim. Ya. Kemudian lidah ini dari mulai pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah yang nanti berkenaan dengan ujung gigi apa yang di depan ini, thanaya, gigi seri ya, gigi seri bertemu perut bibir bawah. Dengan ini juga huruf bibir, sementara yang ujung lidah dengan pangkal gigi yang bagian atas, tha, ya, ta, ya, tha, ta, untuk membuat gerakan pada rahang bawah ini tidak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau sudah agak sedikit dikeraskan suara, menuntut untuk menggerak, ada dorongan untuk lebih menggerakkan rahang bawah. Ya, ketika suara agak dikeraskan. Ya, ketika suara agak dikeraskan, ini saya berupaya untuk memahami hubungan antara hadis bahwa Khabbab bin Arad mengatakan kami mengetahui Nabi itu sedang membaca ketika bergerak kerasnya jenggotnya, karena jenggot Nabi itu lebar, nampak dari atas bahunya. Kalau jenggot saya kan tidak nampak, jadi ujung dagu saja. Ya. Tapi jenggot yang orang yang jenggotnya dari sini kan nampak dari belakang. Bergerak jenggotnya itu dari belakang nampak, menunjukkan rahangnya bergerak cepat, dan tentu disebabkan oleh dia sedikit mengeraskan suara daripada sir. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi intinya apa? Intinya dibenarkan, apalagi jangankan hanya lirih. Nabi SAW sekarang memperdengarkan, memperdengarkan. Dan masalah bacaan ini tentu kepada kita, kepada diri kita pribadi tentu berpengaruh. Dan kita bagaimana mengukur seberapa saya mengeluarkan suara. Asal jangan jahar untuk bacaan-bacaan sholat. Kemudian ketika imam juga ketika membaca bacaan-bacaan di sholat sir, asal jangan jahar, dia bisa mengukur kebutuhannya ketika membaca. Karena kita harus tahu apa yang kita baca. Harus tahu, kita harus meresapi. Nah, kebutuhan sampai ke tingkat meresapi ini, dia harus mengukurnya. Ya, kalau seandainya dengan sir saja, gerakan bibir dengan lidah saja, dia bisa meresapinya, selesai. Tapi terkadang ada orang yang membutuhkan untuk ya, mengeluarkan suaranya walau dengan lirih. Mengeluarkan dan jangan sampai jahar ya, lirih. Dan lirihnya ini tentu ukurannya juga maslahat dan mafsadah atau mafsadahnya kepada orang lain. Ada orang yang merasa terganggu, ini yang juga harus dipertimbangkan olehnya. Jadi hukum asalnya lirih ini tidak mengapa. Lirih ini tidak mengapa karena dia sebenarnya kakak daripada sir. Bukan kakak tua sekali ya, yang kakak yang paling tua yaitu jahar. Dia berhubungan dekat dengan sir. Cuma dia di atas sir sedikit. Saya tidak bisa mencontohkan karena ada pengeras suara. Ya. Ya, karena kita dengarkan bacaan di Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi. Padahal sebenarnya imamnya itu lirih tetapi jahar sekali. Dia lirih. Cuma karena pengeras suaranya luar biasa, seakan-akan dia baca jahar. Ya. Biasanya Imam Al-Hudzaifi, ya, dia membaca lirih tetapi terdengar jahar. Karena ini sangat luar biasa pengeras suara di sana. Tetapi tanpa itu jelas lirih. Jelas lirih. Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Dia tidak jahar. Dia tidak jahar. Ya. Kita berbicara hanya untuk diri kita. Kan kita kan berbicara dengan Allah, bukan dengan manusia. Ya. Terkadang orang membutuhkan agak suaranya keluar demi dia merasakan dia sedang berbicara dengan siapa. Ini usaha untuk meraih kekhusyukan dalam ibadah. Ya. Makanya doanya Nabi Zakaria yang diceritakan oleh Allah. Nidaan khafiyah. Ya, nidaan khafiyah, nidaan panggilan yang tersembunyi, maksudnya yang lirih tadi. Ya, lirih tadi. Terkadang orang dalam berdoa, ya Allah, dia tidak peduli dengan siapa-siapa, tapi dia ingin mengeluarkan suara agar tahu dia apa yang diucapkannya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka rahmatika allati wasi'at kulla syai. Allahumma inni anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata. Ini contoh ya, dari al-mukhafatah yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Dia bukan jahar. Jahar itu kan mengeraskan suara untuk didengar oleh orang lain. Sementara mukhafatah ini adalah sedikit mengangkat dari sir agar kita tahu apa yang kita ucapkan, agar terdengar pula oleh telinga kita suara kita sendiri. Karena kalau hanya sekedar di sini, untuk sampai ke dalam sini sulit, kecuali orang-orang yang memang sudah terbiasa. Tapi terkadang orang harus memperdengarkan di sini, nanti dia baru masuk ke sini. Ada dua dorongan, gerakan lidah kemudian pendengaran suara untuk sampai masuk ke dalam dada agar kita benar-benar merasa apa yang kita ucapkan. Nah, ini maksudnya dari bab 107. Intinya dibolehkan, tetapi tentu ada ukurannya. Jangan sampai terlalu dilirihkan sehingga hampir-hampir mendekati jahar. Dia di atas sir sedikit, kemudian juga dipertimbangkan bila mana terdengar, memang agak terdengar oleh orang di samping, diperkirakan jangan sampai mengganggu orang yang di samping kita bila mana kita sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri tidak ada masalah, sholat sendiri tidak masalah. Tapi kalau sholat berjamaah, tentu mengganggu orang yang di samping kita, wallahu a'lam. Itu bab yang 107 dan kita lanjutkan bab 108. Bab idza asma'al imamu al-ayah. Ini yang dimaksud oleh Abu Qatadah tadi, Abu Qatadah. Ya. Di situ kan tidak disebutkan. Dia Imam Bukhari pada bab 106 tentang bacaan dalam 4 rakaat atau 3 rakaat. Yang hadisnya juga ada di bawah. Ya, tetapi di sini babnya khusus tentang itu. Bab apabila imam memperdengarkan ayat satu ayat. Mendengarkan satu ayat. Ya. Boleh apa tidak? Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Ya. Seperti yang kita contohkan dalam bacaan Asy-Syams tadi. Ya. Qad aflaha man atau qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Terdengar oleh orang di belakang. Dia di atas mukhafatah yang ada pada bab 107. Di atas mukhafatah. Ya, dia lebih mendekat kepada jahar. Lebih mendekat kepada bacaan jahar. Ini yang dimaksud dengan memperdengarkan. Karena jahar itu kan untuk memperdengarkan, tetapi dia bukan salat jahar. Dan dia bukan semua yang dibaca, hanya satu ayat dari semua salat yang semua ayat yang dibaca, diperdengarkan satu ayatnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Abu Qatadah tadi. Sekarang dia masih hadis dia dibawakan oleh Imam Bukhari lagi 778. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsani Yahya ibnu Abi Katsir qala haddatsani Abdullah ibnu Abi Qatadah an abihi, yaitu Abu Qatadah tadi radhiyallahu taala an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummi al-kitabi wa suratin ma'aha fi ar-raq'atayn al-ulayayn. Ini sama dengan 106 ya. Wa min salati adh-dhuhri wa salati al-'asri, juga sama dengan hadis dengan bab 106. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Ini ya dalil dari bab kita. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan, itu dalilnya yang juga ada pada bab 106. Wa kana yutilu fi raq'atil ula, ini juga ada pada bab yang ke-6 ya, pada hadis ya di bawah bab yang ke-6. Tetapi yang berkenaan dengan bab kita yaitu apabila imam memperdengarkan bacaan ayat, maksudnya ayat yang ada dalam surat yang dibaca, maksudnya adalah dibenarkan, boleh, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pada salat sir. 109, ini masih bab 109. Ini juga permasalahan yang sudah kita ketahui, babu yutawwilu fi raq'atil ula, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama. Masih hadis Abu Qatadah, hadis 779. Ya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nu'aim. Bukan saya ya. Abu Nu'aim sini Al-Fadl bin Dukain. Ya. Abu Nu'aim itu ada beberapa orang yang berkunya dengan Abu Nu'aim. Abu Nu'aim Al-Asbahani, penulis kitab biografi para ulama, dan ada Abu Nu'aim perawi hadis. Al-Fadl bin Dukain. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام أن يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي ما هي حديث أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية. Adalah Nabi SAW memanjangkan rakaat yang pertama pada salat zuhur dan memendekkan, maksudnya lebih pendek daripada rakaat yang pertama, pada rakaat yang kedua. Lebih memendekkan rakaat yang kedua, maksudnya daripada rakaat yang pertama bacaannya. Wa yaf'alu dhalika fi salati subhi, dan dia melakukan yang sama pada salat zuhur juga. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua pada salat zuhur. Ya. Selesai kita dari bab-bab yang terkait ya, dan hadisnya juga sama, hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, kecuali hadis Khabbab ibn al-Arad yang berkenaan dengan mukhafatah tadi, yaitu membaca dengan lirih. Sisanya adalah hadis Abu Qatadah. Pada intinya kita hanya membaca dua hadis sekarang ini, hadis Abu Qatadah dengan hadis Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala. Kita masuk ke bab yang ke-110. Ya. Ini permasalahan yang baru, ya, yang tidak ada sebelumnya kita pelajari, yaitu babu jahril imami bitta'min. Bab imam menjaharkan bacaan amin atau ucapan amin. Ucapan, bukan amin ya, amin. Bacaan ucapan amin. Ya, maksudnya apa? Maksudnya inilah tuntunannya. Imam juga menjaharkan, membaca dan menjaharkan bacaan aminnya. Waqala Atha, amina du'aun. Kata Atha ibn Abi Rabah, salah seorang dari generasi tabi'in, amin itu sebenarnya doa. Makanya, ya, saya lupa apakah salah seorang dari dari ulama dari keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau sebelumnya yang memberikan, mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, dalam kitab Adabul Mashyi ila Shalah atau yang dalam kitabnya yang lain, dia mengatakan saya menghimbau imam-imam ketika membaca Al-Fatihah. Ini berkenaan dengan perkataan Atha tadi. Atha mengatakan amin itu adalah doa. Ya. Maksudnya artinya kan istajib, kabulkanlah. Kata beliau, saya menghimbau imam-imam dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah, dia harus menghadirkan saat membaca Al-Fatihah itu rasa berdoa. Ya. Dia harus menghadirkan bahwa saat membaca Al-Fatihah itu dia berdoa. Karena Al-Fatihah itu doa. Ya. Dia menghadirkan rasa bahwa dia berdoa saat itu. Nanti karena dia tahu apa? Karena dia tahu di belakangnya sekian orang yang akan mendoakan, meminta mengaminkannya, mengaminkan doanya tadi. Ya, sekian banyak orang yang mengaminkan doanya tadi. Maka dia harus hadirkan saat baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia harus hadirkan, nah, kan mutta, iya, semua orang kan apalagi dalam sekarang ini dalam sholat itu kan disuruh kita makmumnya membaca amin, faqulu amin, disuruh oleh Nabi SAW. Jadi dia harus menghadirkan hatinya saat membaca Al-Fatihah itu bahwa dia sedang berdoa agar berpengaruh bacaan amin di belakang. Ya. Ini perkataan atau ini saya baru menemuinya, tetapi perkataan yang tadi salah seorang dari para ulama, harapannya ketika imam membaca Al-Fatihah dia harus merasa menjiwai, merasakan bahwa sedang berdoa. Wa qala Atha, amina doa, amin itu adalah doa. Kemudian ammana ibn Zubair wa man wara'ahu hatta inna lil masjidi lalajjatun atau lalajjatan hatta inna lil masjidi lalajjatan. Ibn Zubair, ya, Ibn Zubair, ya, bisa jadi Urwah, tetapi kalau di sini maksudnya adalah Abdullah karena dia pemimpinnya, Abdullah bin Zubair dan orang-orang yang di belakangnya. Abdullah bin Zubair dia menjadi imam karena dia pemimpin. Ya, karena dia pemimpin, menjadi pemimpin di Hijaz di Mekah. Ya, setelah berpindahnya kekuasaan ke dinasti Bani Umayyah. Ya. Abdullah bin Zubair menjadi pemimpin dan dia jadi imam karena pemimpin itu imam dalam sholat, di samping dia imam di dalam urusan dunia, maka dalam sholat dia jadi imam. Abdullah bin Zubair mengucapkan amin, begitu juga makmum di belakangnya, sampai-sampai inna lil masjidi lalajjah. Jadi masjid itu terdengar gemuruhnya, dulu tidak ada pengeras suara ya, dan suara di ruangan tertutup itu ketika semua mengeluarkan suara terdengar gemuruhnya, seakan-akan bergetar dinding-dinding masjid. Ya, dinding masjid itu bergetar, ada getaran kena gemuruhan suara serentak mengucapkan amin, termasuk di situ siapa? Imam Abdullah bin Zubair. Ya. Kata Imam Bukhari dalam nukilannya ini bahwa Abdullah bin Zubair saat mengimami salat, dia bersama jemaah di belakang, dan itu bukan sedikit. Ya. Mereka semuanya serentak mengucapkan amin, lalu membuat ada gemuruh dalam masjid, dan dalam sebagian riwayat bahwa masjid itu bergetar. Ya. Ada getaran di dinding-dindingnya karena suara tadi. Kemudian wa kana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an yunadil imama la tafutni bi amin. Abu Hurairah bukan imam walaupun dia ulama. Ya. Maksudnya di dalam masjid jami' yang imam adalah siapa? Pemimpin. Maka Abu Hurairah menyeru imam sebelum salat. Ya. Dipanggilnya imam, "Imam, jangan luput ya. Jangan luput dari saya, maksudnya dari jamaah, dari ucapan amin." Maksudnya jangan hanya sekadar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia diam saja. Sementara yang imam makmum di belakang baru belakang mengucapkan amin dan dia tidak. Ini yang diingatkan oleh Abu Hurairah imamnya. Jangan luput mengucapkan amin. Jadi ini menunjukkan bahwa imam juga mengucapkan amin dan dijaharkan. Wa qala Nafi', sudah ada beberapa nukilannya, Atha, Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, kemudian wa qala Nafi', Nafi' maula bin Umar, ya, bercerita kana bin Umar, adalah Abdullah bin Umar, la yada'ahu, tidak pernah meninggalkan apa? Kata-kata amin dalam salat. Ya. Wa yahudduhum, bahkan menganjurkan para imam untuk ya mengucapkan amin. Wa sami'tu minhu fi dzalika khairan, dan saya dengar dari dia tentang masalah ini kebaikan. Maksudnya mendengar nasihatnya, mendengar dia juga melakukannya, mendengar dia meminta para imam untuk mengucapkan amin bersama makmum. Walaupun memang kata para ulama ketika menjelaskan hadis, faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaika, ya, barang siapa yang serentak aminnya dia dengan aminnya malaikat, kata mereka ini tidak satu star dengan imam, tetapi sedikit setelah imam, ya, sedikit setelah imam mengucapkan amin. Jadi imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam bilang ketika terdengar dia baru makmum mengucapkan di belakangnya, dan nanti selesainya serentak. Ya, selesainya serentak. Ini yang dimaksud dengan kebersamaan bacaan aminnya imam dengan makmum. Yang masalah kita di bab ini adalah imam membaca amin dan mengeraskannya, dan ini didukilkan dari sekian banyak salaf, yaitu Atha dari generasi tabi'in, Abdullah bin Zubair dari generasi sahabat, Abu Hurairah dari sahabat Nabi, kemudian juga Abdullah bin Umar dari sahabat Nabi SAW, dan kita belum sampai kepada hadisnya. Hadisnya ini hadis nomor 780. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Sa'id bin al-Musayyab wa Abi Salamah bin Abdurrahman أنهما أخبراه أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, ini hadisnya, hadis Nabi, إذا أمن الإمام فأمنوا, berarti imam itu mengucapkan amin, apabila imam mengucapkan amin. Ini untuk membawakan kepada bunyi bab tadi, di samping nukilan-nukilan dari Atha, Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Umar. Ya, ini makna ammana, karena memang di sana ada pendapat yang lain, ya. Makna dari ammana itu bukan hanya sekedar mengucapkan amin, ada yang mengatakan ammana itu artinya berdoa. Dan doa itu dimaksud adalah ihdinash shiratal mustaqim sampai akhir surah Al-Fatihah. Ini pendapat yang lain, tetapi yang kita ingin hubungkan antara bunyi hadis ini dengan bunyi bab Jadi berarti idza ammanal imam, apabila imam mengucapkan amin. Ya. Fa amminu, maka kalian para makmum ucapkan pula amin. Berarti mengiringi bacaan aminnya imam. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, karena siapa yang serentak atau berkesesuaian aminnya dengan amin malaikat, dia mendengar aminnya malaikat? Tidak. Nah, tetapi kata para ulama maksudnya adalah mengiringi aminnya imam. Mengiringi aminnya imam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini keutamaannya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi dalam masalah membaca amin saja ada kesempatan kita untuk diampuni dosa, untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti tuntunan syariat dalam mengucapkan amin. Dan tuntunan syariatnya adalah mengiringi aminnya imam dan membaca amin dengan keras. Ya. Waqala Ibnu Shihab, sampai di situ hadisnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih idza amana al-imamu fa aminu faman wafaqa ta'min fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian ditambah tambahkan oleh Imam Bukhari faedah dalam hadis ini, perkataan Ibnu Shihab. Ibnu Shihab salah seorang perawi, ya, Az-Zuhri. Wa qala Ibnu Shihab wa kana Rasulullah sallam yaqulu amin. Kata Imam Zuhri bahwa Nabi SAW juga mengucapkan amin sementara dia imam. Dia imam. Nabi SAW imam. Pernah Nabi jadi makmum? Pernah jadi imam. Dua kali malah. Ya. Pernah dua kali. Yang pertama, cerita dia terlambat dan imamnya Utsman bin Affan. Ya, terlambat, ada masalah di Quba, mendamaikan, ya. Mendamaikan ada persengketaan di Quba. Ya, kemudian yang kedua dengan Abu Bakar Siddiq di akhir hayatnya. Ya. Ini Nabi SAW menjadi makmum. Sementara sisanya dia jadi imam. Dan dia di sini diceritakan mengucapkan apa? Amin. Ya, mengucapkan amin bukan dalam bacaannya sendiri, tidak diperdengarkan kemudian, tapi dalam bacaan yang jahar. Ya, dalam bacaan yang jahar dia membaca amin. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, beberapa bab 106, 107, 108, 109 dan 110 telah kita pelajari. Pembahasannya sangat sederhana dan ini hanya adalah tambahan ilmu bagi kita. Berkenaan dengan solat berjamaah dan solat yang pada solat-solat yang jahar dan juga solat-solat sir, dan juga berkenaan dengan adab menjadi imam. Imam dalam bacaan amin dia juga mengucapkan amin. Ini yang ada pada bab yang ke-110 tadi. InsyaAllah akan kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sampai. Yang masalah dalam amin ini permulaannya, startnya, kemudian kewajarannya. Ya. Yang pertama start, karena di situ ada penekanan tentang serentaknya bacaan amin dengan aminnya malaikat. Para ulama menjelaskan yaitu mulainya setelah imam start. Ya, jadi bukan mendahului imam dan juga bukan serentak dengan imam. Ya, ketika imam sudah mulai A, baru dia membacanya. Kemudian yang kedua yaitu pada batas kewajaran, panjangnya pada batas kewajaran. Semua sudah habis sementara dia masih misalnya kan Amin. Orang sudah hening semua, dia baca ini di batas kewajaran, ini sudah tidak sesuai dengan tuntunan. Tapi kalau masih dalam serentak atau dia lebih dahulu daripada yang lain selesai, tidak ada masalah. Ya. Yang lain agak lebih panjang napasnya dia, tidak masalah. Ini tidaklah berpengaruh kepada konteks hadis tentang keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia startnya harus setelah imam, kemudian finishnya itu batas kewajaran. Ya, batas kewajaran ya wajar, tidak terlalu panjang sehingga orang sudah selesai semua jadi masih amin saja. Tapi kalau masih dalam serentak, ya karena pasti di sana masih banyak makmum-makmum yang normal. Kalau yang tadi kan abnormal, kalau yang melebihi kan biasanya anak-anak ya. Biasanya di belakang tuh anak-anak, orang sudah selesai semua dia masih amin. Ya. Nah, ini yang, tapi kalau yang orang dewasa pasti pada batas kewajaran dan tidak akan berpengaruh kepada masalah hadis tadi. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, pada 10 malam terakhir Ramadan, semoga semua kita disampaikan oleh Allah ke bulan suci Ramadan, ya, semoga kita diberikan kekuatan, dimudahkan untuk melakukan berbagai macam ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Apakah masih boleh mengerjakan sholat sunat malam setelah kita melaksanakan sholat tarawih dan ditutup dengan sholat witir? Boleh, dengan ketentuan jangan menambahkan witir yang kedua, cukup dengan menambahkan sholat malamnya. Wabillahi taufik. Bagaimanakah ucapan amin yang tepat? Apakah amin, amin, amin? Nah, mana yang tepat? Ya, dia tulisannya bahasa Arab, bahasa Latin ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab bisa jelas. Ya. Dia A-nya panjang, Min-nya juga mat tabi'i, dan dia mat arid lis sukun. Ya, sama dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia sebenarnya mat tabi'i ya, tapi karena kita berhenti di situ, maka mat tabi'inya menjadi arid lis sukun dan panjang 5 harakat. Dan pada batas kewajaran yang tadi saya sebutkan, pada batas kewajaran, ya. Tapi harus yang alifnya harus panjang, karena di situ alifnya ada tulisannya apanya, tanda panjangnya. Amin, ya begitulah. Kira-kira panjang A-nya, kemudian min-nya juga panjang, karena dia berhenti di sana. Dimatikan nunnya setelah ada mat tabi'i. Amin. Ya. Ya, wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam salat kita dilarang melirik ke tempat lain. Sementara sahabat sampai sempat-sempatnya memperhatikan gerakan jenggot Nabi, bagaimana dengan hal tersebut? Apa dibolehkan oleh Nabi? Kita sudah sampai ya, sudah ada pelajaran. Mungkin yang bertanya tidak hadir pada pembahasan bab ini, bahwa boleh ya. Nabi SAW juga melirik ada bekas luda di dinding masjid, dan bukan hanya itu kasusnya. Para sahabat melihat Nabi membuka tirai di ketika di hari dia meninggal dunia. Mereka semuanya hampir keluar dari salat ketika melihat wajah Nabi berseri-seri. Mereka sudah yakin bahwa Nabi sudah sembuh. Ya. Boleh. Apalagi untuk sesuatu yang dibutuhkan. Dan dalam salat itu para sahabat butuh bagaimana salatnya Nabi. Karena ketika itu masih turun syariat. Ya. Kalau sekarang kita salat Allahu Akbar. Nah itu ya. Tidak ada yang kebutuhan kita untuk melihat. Ya. Ada orang sedang sholat, kita sedang sholat kan, sedang sholat sunat, di depan kita ada seorang orang yang sedang buka HP-nya samping kita, Allahu Akbar. Nah itu tidak sholat namanya. Ya. Tapi melirik untuk di zaman Nabi, meliriknya para sahabat kepada Nabi itu bukan bermain-main dalam sholat, tapi untuk menyaksikan bagaimana cara sholat Nabi sholat. Nabi yang menyuruh mereka melihatnya. Nabi yang menyuruh, sallu kama ra'aitumuni. sebagaimana kalian melihat, berarti mereka harus melihat Nabi sholat. Ya. Jadi menoleh dalam sholat untuk sesuatu yang butuhkan tidak masalah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menoleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke dinding, bukan ke tempat sujud. Saat dia melihat ada ludah yang keras menempel di dinding masjid di arah kiblat. Hadis dalam Sahih Bukhari. Dan bab yang masalah ini sudah kita lewati. Kemungkinan yang bertanya ketika itu tidak hadir. Tapi bukan untuk bermain-main, dan dia harus juga mengkondisikan hatinya. Ya, ada orang yang sedikit saja menoleh dia sudah merubah kemana-mana, hatinya sudah kemana-mana. Ya. Atau jangankan untuk menoleh, tidak fokus ke tempat sujud saja pandangannya, pandangan saja yang ke tempat sujud, tapi hatinya sudah menerawang kemana-mana. Ini yang perlu yang kita jaga, yaitu bagaimana menjaga hati, bagaimana tetap dalam keadaan khusyuk. Mereka melihat Nabi itu kena khusyuk, ingin melihat bagaimana salat Nabi SAW, bagaimana apakah dia sedang baca atau tidak. Kalau mereka tidak melihat dahulu, maka kita tidak tahu bagaimana tata cara salat Nabi SAW. Ya. Wallahu ta'ala alam. Memang ada hadisnya dalam pembacaan salat khusyuk, ketika ditanya Nabi SAW tentang meliriknya, menoleh dalam salat, dia mengatakan ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi, adalah copetan syaitan dari salat seorang hamba, itu penyebab dari tercopetnya. Ya. Karena mata itu akan membawa hati, dan menarik pandangan mata, dirikan mata itu syaitan. Tetapi yang dilakukan oleh sahabat itu bukan karena syaitan, tetapi karena ingin melihat bagaimana tuntunan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, dalam khatib atau khutbah Jumat, apa boleh kita mencatat isi khutbah? Syukran. Wallahu ta'ala alam. Ya. Afdalnya adalah mendengarnya. Ya. Mendengar sebagaimana dijelaskan dalam keutamaan, yaitu mendengar qoma, duduk, kemudian dia mendengar dengan seksama khutbah. Ya. Karena khawatir nanti disibukkan dengan isi materi, sementara rasa dalam ibadah itu tidak ada. Seakan-akan di dalam pengajian saja. Ini yang dikhawatirkan, dan ini lagu. Ya. Seakan-akan ketika sibuk mencatat isi khutbah, rasanya dalam pengajian, dan dia tidak merasa dalam sholat. Ini yang dikhawatirkan. Ya. Ini yang dikhawatirkan. Maka untuk lebih selamatnya, bila mana memang ingin mendapatkan manfaat dengan rasa mendengar yang tujuannya adalah untuk beribadah, karena diperintah untuk mendengar khutbah, Allah akan menjaga isi khutbah itu dalam dada. Ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam hadis Muslim, kisah perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf pernah jadi imam dan Rasulullah telat dan jadi makmum. Apakah demikian? Saya merasa itu bukan pada saat pada perang Tabuk ya. Tetapi peristiwa yang tadi saya sempat sampaikan, yaitu ketika terjadi persengketaan, kemudian Nabi SAW langsung ke sana untuk mendamaikan, sehingga telah lama proses. Mendamaikan itu bukan suatu hal yang mudah. Makanya sangat besar keutamaannya. Mendamaikan orang yang bersengketa, keutamaannya sangat besar, kemuliaannya luar biasa. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Mendamaikan mereka ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan ibadah yang mulia, dan dia tidak mudah. Tidak mudah. Mendamaikan dua kubu yang saling bermusuhan ini bukan mudah. Maka Nabi perlu waktu, sehingga ditunggu-tunggu. Ketika itu tidak ada HP ya, jadi tidak tahu beritanya. Maka para sahabat meminta Abdurrahman bin Auf, bukan Utsman bin Affan, maaf. Ya, Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Ya, wallahu ta'ala alam, itu kasusnya. Adapun dalam perang Tabuk saya tidak tahu ya. Mungkin itu yang kejadian yang sama. Tapi yang saya ingat sekarang ini bahwa kejadiannya adalah ketika ada yang bersengketa, Nabi SAW mendamaikan, dia terlambat, akhirnya dia yang didorong atau diajukan oleh muadzin untuk menjadi imam mengganti Nabi SAW. Dan ketika sedang sholat, tiba-tiba Nabi tiba datang dan menyuruh tetap melanjutkan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada? Ya. Waalaikumsalam. Baca. Ya, baca. Setelah fatihah baca amin dalam salat. Ya, karena itu tadi, karena salat itu di samping artinya doa dan al-fatihah itu juga doa. Ketika kita membaca al-fatihah dalam salat, berarti kita berdoa. Maka disunnahkan untuk membaca amin. Ya, disunnahkan untuk membaca amin. Kecuali kalau kita sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau sholat kan doa. Sholat itu asal artinya, asal maknanya doa. Wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan berdoalah atas mereka karena doamu. Maksudnya sholat itu kata-kata sholat, tetapi artinya doa. Karena sholat, karena doamu itu menenangkan mereka, itu penunai zakat. Sementara ketika kita baca Al-Quran, sekarang kita ingin baca ayat surat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, baca dulu Al-Fatihah. Alhamdulillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak perlu kita baca karena tidak ada tulisan amin setelahnya. Dan kita sedang baca Al-Qur'an. Tidak ada masalah tanpa amin, tapi dalam salat baca amin karena kita berdoa. Salat itu sendiri adalah doa. Ya, baca amin walaupun kita salat sendiri atau salat sir, wallahu ta'ala alam. Ya. Tentang bacaan amin di belakang imam, ini kita untuk membandingkan kalau memang di tempat kita di luar kita bisa memperbaiki di suatu daerah yang selama ini prakteknya seperti yang sampaikan tadi dari yang tadi bahwa imam membaca amin dengan jahat, begitu imam langsung makmum amin. Berarti bukan kesalahan. Bapak tidak tahu imam baca atau tidak. Sehingga ketika imam kita atau imam sedang membaca atau tidak, kita tahu mana yang duluan. Ya. Kalau jelas imam membaca dan kita imam imam baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sudah amin orang di belakang, itu jelas dia mendahului. Ini tidak benar, harus diingatkan. Tapi sekarang kita tidak tahu imam sedang membaca amin atau tidak. Tiba-tiba yang kita dengar hanya takminnya makmum saja. Ini tidak perlulah kita koreksi. Karena tidak tahu kita apa itu sebuah kesalahan atau tidak. Yang tahu baru tahu salah mendahului imam ketika imam ya, imam baru, belum selesai baca ghairil maghdubi alaihim, tiba-tiba makmum sudah amin semuanya. Dan ini jarang tidak mendengar. Jarang sekali. Baru selesai ya. Dan ini mungkin terpengaruh juga, bisa jadi terjadi kejadian. Ketika imamnya membaca ghairil maghdubi alaihim itu panjang waladdallin itu panjang sekali ya waladdallin, imam makmum sudah capek menunggu belum selesai dia sudah amin. Ada ini. Nah, ini yang keliru bukan makmumnya tapi imamnya. Imamnya harus diingatkan bahwa jangan sampai membuat makmum lama menunggu. Mereka ingin cepat baca amin mendoakan. Ya. Ya. Imam tidak baca amin pun kita tidak bisa menilai imam baca atau tidak. Ya, tidak terdengar, kita bukan tugas kita mendengarnya baca aminnya imam. Ya. Kita bisa memperkirakan selesainya dia amin dengan kita membaca. Perkirakan sajalah. Kita ingin menerapkan, menginginkan mendapatkan jaminan atau janji Nabi dihapuskan dosa. Maka jangan belum selesai imam dari waladdallin amin kita sudah waladdallin kita sudah baca amin. Yang penting dia selesai dan ada jarak antara selesainya dia dengan aminnya kita. Ya, ada jarak. ada masa, walaupun tidak panjang ya, untuk mengukur. Kita bukan untuk mendengarkan bacaan aminnya dia, kita diperintah untuk baca amin. Kalau Nabi mengatakan apabila imam baca ghairil maghdubi alaihim, dengarkan dia baca amin atau tidak, tidak ada perintah itu. Kita disuruh apa? Baca amin. Dan kita bisa buatkan standar. Kita sudah jelas-jelas mendengar dia selesai dari wadhalin, baru setelah selesai dan kita berikan masa sedikit, baru kita katakan amin. Selesai. Urusan kita dia baca atau tidak, tidak ada. Ya, tidak ada. Patokannya bagaimana Ustaz? Ya jelas patokannya kita berikan ukuran setelah dia membaca, selesai membaca waladhalin. Ya, berikan masanya. Dan saya rasa makmum spontan ya. Spontan. Ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, mendahului atau tidak menulis ini tidak membatalkan sholat. Cuma tidak mendapatkan jaminan ampunan dosa. Ya. Tidak mendapatkan jaminan ampunan dosa. Yang bisa jadi bermain-main dalam sholat ketika imam baru mulai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia sudah baca amin, ini bermain-main dalam sholat, tentu sholatnya batal. Tapi kalau hanya sekedar mendahului sedikit atau tidak seperti yang diinginkan, yang jelaskan para ulama, ya mungkin hampir bahkan bersamaan dengan imam bila imam membaca amin, ini bukanlah membatalkan sholat dan tidak termasuk mendahului imam dalam ruku, dalam sujud. Tidak sama. Dia hanya terlepas dari apa? Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak mendapatkan jaminan ampunan dosa. Itu saja. Ya, itu saja. Yang harus kita ketahui. Wallahu ta'ala alam. Tadi ada satu lagi. Suaranya hampir sama. Ya silakan. Berdua serentak. Ya. Masuk tentang bacaan amin Ustaz. Ketika kita mendapati imam ketika membaca Al-Fatihah jadilah anjani. Kita pun. Ya. Apakah makmum juga mengucapkan amin? Ya. Tetap mengucapkan amin. Ya, tetap mengucapkan amin dengan niat bahwa imam itu sebenarnya ingin membaca yang benar, cuma kekurangan dia melakukan jahan jali. Ya, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita inginkan dari amin kita, yaitu kandungan Al-Fatihah itu sendiri. Kalaupun bacaan imamnya mungkin dengan lahan jali berubah maknanya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita berniat ketika mengucapkan amin itu adalah kandungan dari isi Al-Fatihah itu sendiri dalam memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jalan lurus, dijauhkan dari jalan orang yang sesat dan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dahan jalinya diingatkan. Diingatkan. Hah? Enggak. Enggak. Enggak berkaitan dengan imam. Pak. Waalaikumsalam. Tidak diketahui ini kisarannya tahu. Pastinya memang mungkin tidak tahu. Kisarannya bisa. Dia masalahnya para ulama ada yang menyuruh mengqadha untuk lebih berhati-hati. Dan ada yang mengatakan kalau memang sudah bertaubat, maka sebenarnya taubat itu menghapus dosa. Ya. Kalau memang ada rasa kejanggalan-kejanggalan dan membuat kita tidak nyaman, yang mengatakan yang cukup dengan taubat tadi mengatakan perbanyak puasa sunat. Ya. Puasa sunat. Tetapi mungkin lebih selamatnya kalau memang kita tahu jumlahnya, kita qadha agar kita nanti tidak terlepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya kan sudah menggantinya. Ya. Kalau kita tahu jumlahnya 10 hari, 20 hari, 50 hari, kita kan bisa mengqadhanya di hari Senin, hari Kamis. Mengkodok ya, misalnya kita sekarang ingin merutinkan puasa Senin Kamis dan kita sekarang sudah di samping puasa wajib, kita sudah mulai menghiasi diri kita dengan puasa sunat, kenapa tidak kita ingin mengkodoknya? Ya, bisa jadi kodoknya misalnya kita kisarannya antara 50 sampai 55 hari. Lebihkan saja 60 hari, selesai. Dan kita bisa mengkodoknya dengan puasa Senin Kamis. Agar hati kita nyaman, kita kan nanti berhadapan dengan Allah. Ya. Ada dengan Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau memang sudah bertobat dengan benar, maka taubatnya itu penghapus dosa. Kalau dia mungkin masih merasa belum merasa nyaman, tentram, maka perbanyak puasa sunnah. Ini dua pendapat para ulama, dan saya mungkin lebih ke arah yang pertama, pendapat yang pertama tadi, agar lebih terasa nyaman, aman, setelah kita mengkodoknya, kita hiasi lagi dengan puasa-puasa sunnah. Wallahu a'lam. Ini kan kalau kita memang menetapkan ambil komitmen untuk mengqadha, berarti dia sudah ada di pundak kita. Harus kita lepaskan secepatnya. Secepat mungkin dilepaskan lebih utama. Ya, pokoknya tahun ini saya sudah selesaikan qadha puasa saya. Ya. Ini lebih bagus ya. Kita ambil komitmen bahwa kita harus selesaikan secepatnya karena itu beban. Kita sulit untuk masa merasa ada beban. Ya, sama dengan orang yang berhutang dengan ketika selesai menyelesaikan hutangnya. Ketika hutang itu selesai, ringannya luar biasa. Rasa hati kita lapang, tenang, dan kita berjumpa dengan siapapun juga tidak ada kekhawatiran lagi. Tapi kalau masih ada hutang dengan orang yang kita berhutang dengannya, takut kita berjumpa. Ya, nah, sama dengan itu ketika kita masih masa berhutang kepada Allah, rasa beban itu masih ada. Maka ambil komitmen untuk cepat selesaikan. Karena kalau ditunda-tunda, ini yang diinginkan oleh syaitan. Kan masih ada tahun depan. Kalau kita mengambil komitmen untuk mengkotok. Ya. Secepatnya lebih utama. Ya. Cukup. Baik, kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini sampai di situ. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, kita disediakan sarapan pagi sunnah. Silakan. Silakan untuk malam sarapan di belakang. Kalau berjamaah di siang hari boleh. Terima kasih. Istisqa berjamaah ya. Ini kalau sendiri enggak.